بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin yang membahas kitab Sahihul Adabil Mufrad, yang menjelaskan tentang al-adab dan al-akhlaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya, dan begitu pentingnya kita mempelajari adab-adab ini. Sebab mempelajari adab-adab yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memuliakan seseorang. Seorang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu, seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, sangat membutuhkan untuk belajar adab. Adab terhadap dirinya, adab terhadap saudara-saudaranya, adab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan kepada seorang pemuda dari Quraisy, dia mengatakan, "Ya ibn akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm." Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari adab sebagai persiapan bagi seorang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebab ketika dia menghadiri majalisul ilm, majlis-majlis ilmu tersebut, maka dibutuhkan adab dalam bermajlis. Dibutuhkan adab bersama dengan saudaranya. agar kemudian dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu saudaranya dan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka apa yang disebutkan dalam kitab ini menjelaskan kepada kita demikian banyak permasalahan-permasalahan adab yang patut untuk kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, di mana pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-83 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-96 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ابن المغيرة ابن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باب سباب العبيد باب سباب العبيد باب منشلا منشرشا بودك بودك هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى menjelaskan di dalam bab ini bahwa termasuk di antara perkara yang diharamkan adalah gemar mencela, mencerca, walaupun dia seorang budak. Naam. Dan bahwa yang demikian adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Seorang budak yang melayani kita, seorang pembantu atau pelayan yang mengerjakan kebutuhan-kebutuhan kita, patut kita muliakan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagai sunnahnya dalam kehidupan dunia ini. Ada yang kedudukannya tinggi, ada yang kedudukannya rendah dalam status sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian terjadi saling ta'awun, kerjasama tolong-menolong di antara sama manusia, dan saling pengertian, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bayangkan kalau semua manusia itu kaya. Semuanya kaya. Semuanya maunya yang di atas. Tidak ada yang mau menjadi pelayan atau pembantu. Maka tidak akan berjalan roda kehidupan. Nah, oleh karena itu, apabila seorang dijadikan sebagai al-khadim, sebagai pembantu atau sebagai pelayan atau sebagai budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dan kebutuhan kita, maka wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan tanda kibir seseorang, tanda kesombongan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah pernah kita sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau menjelaskan tentang akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Anas bin Malik, aku telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan tidak pernah beliau mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku kerjakan, mengapa engkau mengerjakan itu? Dan tidak pernah beliau mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak kerjakan, mengapa engkau tidak mengerjakan itu? Nah, al-akhlaqus samiyah, al-khuluqul karim, akhlak yang sangat tinggi dan sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anil Ma'rur ibn Suwaid qala, dari Al-Ma'rur bin Suwaid beliau berkata, Ra'aitu Aba Dzarrin wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullatun. Aku melihat Abu Dzar sementara dia memakai hullah dan budaknya juga ghulam itu juga memakai hullah dan telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hullah di dalam bahasa Arab yaitu pakaian yang terdiri dari dua pasang, ini maksudnya satu pasang, dua bahagian, izar bagian bawah tadi disebut sarung dan rida yaitu pakaian bagian atasnya. Apabila dipasangkan ada izar ada rida itu disebut hullah dalam bahasa Arab. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa aku melihat Abu Dzar itu memakai hullah sedangkan budaknya juga memakai pakaian yang sama juga pakai hullah. Nah, wa bi riwayatin dan dalam riwayat yang lain wa alaihi thawbun wa ala ghulamihi hullah bahwa Abu Dzar memakai thawb baju panjang sedangkan budaknya memakai hullah dan memakai hullah pada zaman itu termasuk sesuatu yang menunjukkan keindahan. Nah, dua bagian itu. Ya, dan terjadi perbedaan penyebutan tentang pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa Abu Dzar sedang memakai hullah, berarti satu pasang, bawah dan atas. Dan budaknya juga demikian. Ada pula yang menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Abu Dzar memakai thawb baju satu yang panjang sedangkan budaknya pakai dua satu pasang hullah. Dalam sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa Abu Dzar pada waktu itu memakai burdah yakni pakaian. Naam. Satu pakaian bukan seperti hullah yang satu pasang. Burdah itu satu lembar yang biasanya dipakai di luar. Pakaian luar. Dan budaknya juga pakai pakaian yang sama. Nah. Faqulna maka kami pun mengatakan. Lau akhadta hadha wa a'taita hadha. Ghairahu kanat hullatan. Seandainya engkau mengambil yang ini. Maksudnya kamu ambil dari budak kamu itu. Sedangkan yang ini, yang kamu pakai, kamu kasih kepada yang lain. Sehingga yang kamu pakai itu adalah hullah. Nah. Jadi Al-Ma'rur ini heran melihat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang memakai pakaian kok sama seperti pakaian budaknya. Nah, kan satu keanehan kan. Enggak biasanya. Ini majikan. Yang ini pelayan, budak. Pakaiannya sama, itu enggak biasa seperti itu. Biasanya seorang kalau menunjukkan bahwa dia majikan, dia enggak mau disamakan dengan budaknya. Dia pakaiannya sendiri, necis, ya, bersih, rapi. Nah, sedangkan budaknya biasanya ya kelihatan. Nah, nampak baju satpamnya atau nampak baju pelayannya, nampak baju ininya, kelihatan. Iya kan? Tetapi ini kok sama. Nah, yang ini bajunya bagus. Budaknya juga bajunya bagus. Seperti wazir. Seperti menterinya. Seperti tangan kanannya. Ini baru aneh ya seperti ini. Nah, makanya kata Al-Ma'ruf bin Suwaid, seandainya engkau mengambil hullah itu dari budakmu, yakni jangan budak itu yang pakai hullah. Lalu pakaian yang kamu kenakan, kamu kasih kepada yang lain. Sedangkan budak itu pakainya ya lain, enggak seperti yang kamu pakai. Kamunya pakai hullah dong. Nah, sebab seperti yang kita sebutkan bahwa hullah itu termasuk pakaian yang indah pada saat itu. Nabi alaihissalam biasa memakai hullah. Nah, sehingga Al-Ma'ruf bin Suwaid menawarkan, seandainya demikian, engkau yang memakai hullah, sehingga terjadi perbedaan pakaian antara yang engkau pakai dengan yang dipakai oleh budakmu, sehingga kalau berjalan kelihatan bedanya. Nah, fasa'alnahu an dzalik, maka kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Ini kenapa sih kok pakaiannya sama? Budaknya juga pakai hullah. Nah, bukan satu hal yang biasa. Nah, apalagi biasanya kalau orang-orang umum itu, ya, dia nggak mau disamakan dengan pakaian supirnya misalnya. Ya, walaupun sama-sama batiknya, kebetulan ada acara, nah, saya pakai batik. Gak mau dia kalau sama batiknya seperti supirnya. Nah, batiknya bos majikan ini, kelas. Nah, kelas atas. Nah, maka gak bisa disamakan. Merasa rendah. Tapi Abu Dzar tidak demikian. Bahkan beliau merasa bangga dengan itu. Dan ini perhatikan tawadhu'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dunia itu terlalu kecil di hadapan mereka. Sebab kepentingan mereka adalah akhirat. Yang mereka harapkan adalah kehidupan akhirat. Sehingga dalam urusan dunia mereka disejajarkan dengan budak pun tidak jadi masalah. Nah, faqala, maka Abu Dzar menjelaskan, yakni ketika Al-Ma'ruf bertanya, kenapa sih seperti itu? Pakaianmu kok sama seperti pakaian budakmu? Maka Abu Dzar menjelaskan, inni sababtu rajulan, pernah suatu ketika aku mencela seorang laki-laki. Fashakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang aku cela tersebut mengadukan halku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengadu dia. Hasil sempat terjadi pertengkaran antara Abu Dzar dengan laki-laki ini. Nah, dan laki-laki ini orang hitam. Ya. Ketika terjadi pertengkaran dengan Abu Dzar, maka Abu Dzar pun ketika mencelanya, dia tidak hanya mencela laki-laki tersebut, diikutkan ibunya. Dia mengatakan, "Ya Ibn Sauda, wahai anak perempuan hitam." Ibunya salah apa? Nah, biasa kan seperti itu. Kadang-kadang orang gak terasa kalau terjadi saling mengumpat, saling bertengkar. Oh, yang lain itu disangkut pautkan semua. Bapak ibunya kena semua. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yasubbur rajulu walidayhi." Jangan sekali-kali seorang itu mencela kedua orang tuanya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa yasubbu rajul walidayhi?" Gimana itu kok seorang mencela kedua orang tuanya? Gimana bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Yasubbu rajul aba rajul fa yasubbu aba. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah." Ketika terjadi pertengkaran, maka dia mencela bapaknya, orang yang diajak bertengkar itu, maka dibalas. Orang itu pun mencela bapak. Dia mencela ibunya, dibalas dengan mencela ibunya. Karena dia menjadi sebab, ketika dia mencela kedua orang tua orang lain, yang menyebabkan orang lain tersebut mencela kedua orang tuanya, maka dia sama seperti mencela kedua orang tuanya sendiri. Nah, dalam faedah fiqhiyah, para ulama mengatakan al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Orang yang menjadi sebab hukumnya sama seperti orang yang melakukannya secara langsung. Menjadi sebab hukumnya sama seperti orang yang melakukannya secara langsung. Ada seorang ingin memiliki harta orang tuanya, karena orang tuanya ini kaya raya. Dia ingin segera memiliki, karena dia anak laki-laki, dan dia ingin segera menjadi waris harta orang tuanya yang naam, yang sangat banyak. Tapi dia tunggu-tunggu orang tuanya gak mati-mati juga. Nah, sementara dia sudah gak sabar, ingin merasakan harta orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya mati, hartanya kehabisan. Maka dia pun berusaha mencari jalan, ingin mempercepat umur orang tuanya. Maka disewalah seorang pembunuh, darahnya dingin. Nah, walhasil orang ini pun membunuh orang tuanya, meninggallah orang tuanya. Maka dia merasa bahwa dia akan segera memiliki hartanya, usut punya usut. Ternyata ketahuan yang menyuruh orang tersebut untuk membunuh orang tuanya adalah anaknya sendiri. Nah, akhirnya apa? Maka dia tidak berhak mendapatkan harta. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yarithul qatil." Pembunuh tidak boleh mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Tapi dia kan tidak membunuhnya. Dia cuma nyewa orang, orang itu yang membunuhnya. Naam. Tapi dia menjadi sebab. Wal mutasabbib lahu hukmul mubashir. Yang menjadi sebab sama hukumnya dengan orang yang melaksanakannya secara langsung. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mencela ibunya. Akhirnya mengadu orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadaku, yakni kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah engkau mencelanya dengan menyebut ibunya? Nah, ini apa urusan ibunya? Kenapa engkau menyebut ibunya? Mengatakan ya ibn Sauda. Nah, kalau terjadi pertengkaran ya dia saja. Nah, dia saja yang kamu celah, itu pun kalau memang hak. Nah, ya ini kok sampai ibunya? Salah apa? Dosa apa ibunya? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya. Memang demikian. Coba lihat ya ikhwan, para sahabat. Ya. Mereka kalau merasa bahwa mereka itu berbuat salah, maka tidak ada keraguan untuk mengatakan dia memang saya yang bersalah. Lihat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala tidak mencari-cari cara gimana caranya supaya dia menang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kebanyakan al-mujadil, orang-orang yang pandai berdebat. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, apa betul kamu mencela dia dengan menyebut ibunya? Dia kemudian tidak mencari jalan keluar. Begini ceritanya ya Rasulullah. Dari awal seperti ini, cerita. masalahnya begini. Dia berusaha untuk mencari. Oh tidak, sama sekali. Dia mengaku bahwa dia salah. Maka dengan jantan beliau mengatakan, na'am, memang benar ya Rasulullah. Para sahabat itu bersalah. Namun mereka adalah orang-orang yang raja', yang sangat cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan kesalahan. Begitu mereka mengetahui Rasulullah alaihi wasallam memutuskan sesuatu, maka mereka segera menerima. Itulah sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sekian banyak ayat keutamaan para sahabat, dan Allah memuji mereka, Allah meridai mereka? Disebabkan karena keimanan mereka, kesungguhan mereka untuk bersabar bersama Rasulullah alaihissalam, bersabar dalam menjalankan Islam, sehingga kesabaran itu membuahkan hasil. Mereka menjadi orang-orang yang mulia. Sahabat itu bukan orang ma'asum, orang yang terpelihara dari kesalahan. Oh tidak, sahabat juga bersalah. Kadang-kadang sahabat juga berbuat dosa. Tapi perlu diketahui bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang sangat cepat sekali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersalah mereka segera ingin mensucikan dirinya. Yang ini berzina, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukum had, sesungguhnya saya telah berzina. Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu, seorang wanita kaum dia berzina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukum had. Yang satunya lagi, seorang sahabat yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, inni halak, inni ihtaraq, saya terbakar wahai Rasulullah, saya telah binasa. Kata Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau binasa? Kata sahabat ini, waqa'tu ala murati fi Ramadan, aku telah mendatangi istriku di siang hari Ramadan. Mereka ingin segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya ikhwanakum, saudara-saudara kalian, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti kalian. Akhwal atau khawal, yang dimaksud adalah pengikut seseorang, yang berada di bawah seseorang, ya, kepemilikan. Inna ikhwanakum, sesungguhnya saudara-saudara kalian, maksudnya budak-budak kalian, budak-budak kalian, pelayan-pelayan kalian, khawalukum, adalah yang mengikuti kalian, yang di bawah kepemilikan pengawasan kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka berada di bawah tangan-tangan kalian. Yani di bawah kepemilikan kalian, kalian yang menguasai mereka. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka barang siapa yang saudaranya, yaitu budaknya, berada di bawah kedua tangannya dalam pengawasannya, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia memberi makan kepada budaknya itu dari apa yang dia makan. Wa yulbisu mimma albas, dan hendaklah dia memberikan pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa a'inuhum, apabila kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu, maka bantulah mereka, tolonglah mereka. Lihat akhlak yang Rasulullah alaihi salatu wasallam ajarkan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada para sahabat agar bersifat tawadhu. Man tawadhu'a lillahi azza wa jalla rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya. Siapa yang punya pelayan, siapa yang punya budak, kata Nabi alaihi salatu wasalam, falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaklah dia beri makan dari apa yang dia makan. Nah. Ya, bukanlah suatu hal yang tercela kita berikan sebagian kepada mereka agar mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Nah. Makan apa saja kita makan? Sayur. Ya. Jangan dibedakan. Sebagian berikan kepada mereka, apalagi kalau mereka yang masak. Mereka yang cuci piring. Mereka yang membersihkan, mereka yang menghidangkan, terus enggak dikasih. Padahal mereka melihat semua jenis makanan itu, enggak dikasih. Nah, tentu dia akan merasakan sedih. Ya, ya meskipun tentu dia mendapatkan gaji per bulan, mungkin ya kalau dia seorang pelayan, mungkin dia mendapatkan gajian per bulan. Nah, akan tetapi kita pun dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Berikan sebagian. Nah, bahkan kalau memungkinkan makan bareng pun tidak jadi masalah. Ya, sini majikannya, sampingnya budaknya, makan bareng satu piring. Nah, tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab akan kita sebutkan nanti. Dan memberikan padanya pakaian seperti apa yang dia pakai. Masya Allah. Akhlak yang mulia. Betapa senangnya kalau yang namanya seorang pembantu, pelayan atau budak diberikan pakaian seperti pakaian majikan. Nah. Menunjukkan dia merasa terhormat. Dia merasa mulia. Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh Abu Dzar. Beliau menyebutkan kisah ini untuk menjelaskan kepada Al-Ma'ruf bahwa mengapa beliau kalau berjalan pakaian yang beliau kenakan sama seperti pakaian budaknya. Nah, batiknya sama, ya, kalau batik tentunya ya. Dulu enggak ada batik di Arab. Nah, sama pakaiannya. Subhanallah. Beri makan. Kalau dia merasa malu, misalnya gak mau makan bareng sama tuannya, saya kasih dia sisa. Kasih piring kecil. Asyarul muslimin rahimahumullah. Ini mengajarkan kita agar kemudian kita rendah diri. Rendah diri kepada siapa saja. Bahkan kepada pelayan kita, kepada budak kita. Nah, sebagian manusia, subhanallah. Ghatrasah. Kesombongan, kecongkakan. Ya. Nah, kalau dia terhadap pelayannya luar biasa. Nah, dia lebih sayang anjingnya, bahkan rela tidur kasur sama anjingnya daripada sama pelayannya. Iya kan? Kalau anjingnya dikasih makanan khusus, anjingnya itu dibelikan dari supermarket makanannya. Tiap hari dimandikan, bulunya disisir. Naam, majikan salah sedikit tempeleng, nah pukul, nah kejadian baru-baru ini katanya sampai disetrika sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, adh-dhulm wadh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa beliau berkata, a'inul 'amila min 'amalihi. Bantulah orang yang bekerja itu dari pekerjaannya. Fa inna 'amilallahi la yakhibu. Sesungguhnya pekerja Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan rugi. Yakni yang dimaksud adalah al-khadim, pembantu. Kalau seorang membantu dan mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan rugi. Orang yang membantu pelayan juga, kalau dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak rugi. Nah, ya, bukan satu celaan dan bukan satu kerendahan. Kadang-kadang majikan ke dapur bantu pembantunya. Nah, masak atau yang semisalnya. Ya tentunya maksudnya kalau laki-laki sama laki-laki. Jangan pembantu perempuan, majikan laki-laki masuk di situ. Nah, ya tentu ada adabnya. Nah, beda kalau kalau pembantunya itu budak, ya lain lagi tentunya. Nah, bantu dia. Dan ini termasuk sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, semenjak beliau sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul, beliau telah memiliki sifat-sifat ini yang menyebabkan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala tertarik kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu kemudian menikah dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah yang pertama, suratul Al-Alaq, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ketakutan dan pulang ke rumahnya dan minta untuk diselimuti. Lalu setelah dia dalam keadaan tenang, maka beliau mengatakan, "Inni akhafu ala nafsi," saya mengkhawatirkan diriku. Nah, kata Khadijah apa? "Kalla, la yukhzika Allahu abadan." Tidak sama sekali, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Nah, kenapa? Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau sebutkan, na'am, wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, dan engkau senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, begitulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk akhlak yang mulia. Kita mengetahui ada seorang butuh bantuan, kita bantu apabila kita mampu melakukannya. Bab yang berikutnya, bab yang ke-84. Babun la yukallaful abdu minal amali ma la yutiqu. Bab seorang budak tidak boleh dibebani perbuatan atau pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu." Orang budak itu berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya. Wala yukallafu minal amali ma la yutiq, dan janganlah diberikan beban dari pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan makna dari hadis ini sama seperti sebelumnya, bahwa budak berhak mendapatkan makanan yang selayaknya, berhak diberikan pakaian yang selayaknya, dan tidak diberikan pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Apabila diberikan, maka hendaklah dia dibantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Babu nafaqati ar-rajuli 'ala 'abdihi wa khadimihi shadaqah. Bab yang berikutnya, nafkah seseorang kepada budaknya dan kepada pelayannya itu adalah sedekah. Dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwa seseorang ketika memberikan nafkah berupa makanan atau pakaian kepada budaknya, baik budak laki-laki ataukah budak wanita atau kepada pelayannya, maka itu termasuk sedekah. maka itu termasuk sedekah. Dan sedekah dalam istilah syar'i, dalam istilah yang lebih luas, setiap yang namanya ma'ruf, perbuatan kebaikan, itu sedekah dalam Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik, setiap yang ma'ruf, itu adalah sedekah. Nah, seorang sholat itu sadaqah, seorang berpuasa itu sadaqah. Naam, seorang itu memberikan sesuatu kepada yang sadaqah, memberikan nafkah kepada keluarga sadaqah, bahkan memberikan nafkah kepada budak, kepada pelayan juga itu termasuk sedekah, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu termasuk sedekah, bahkan mendatangi istri pun sedekah, ya, mencegah dari perbuatan keburukan juga sedekah. Walhasil secara umum itu termasuk dalam sedekah segala perbuatan kebaikan, termasuk diantaranya adalah memberikan nafkah kepada budak, termasuk diantara ihsan, berbuat baik kepada mereka. Anil miqdam, dari al miqdam, yaitu al miqdam bin Ma'di Karim, sami' an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqah. Apa yang engkau beri makan kepada dirimu maka itu sedekah. Jadi apa yang kita berikan pada diri kita itu sama seperti sedekah terhadap diri kita sendiri. Nah, apabila seorang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia makan, ketika dia minum dengan niat karena Allah agar diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah, walaupun makan, walaupun minum. Jadi jangan disangka bahwa ibadah di dalam Islam itu pasti beban. Nah, sama sekali tidak. Betapa banyak dari amalan-amalan ibadah di dalam Islam yang itu bukan merupakan beban bagi kita. Ya, makan beban ya, buka puasa beban ya itu. Nah, makan sahur beban, bukan beban itu. Kebutuhan, iya kan? Nikah, menikah beban ya? Ya bukan beban, kebutuhan. Poligami, beban. Poligami beban. Beban bagi yang enggak mampu, ya. Nah. Ya. Banyak. Bahkan bagi al-ubbad as-salihun, hamba-hamba yang saleh, yang ahli ibadah, ya, merasakan nikmat dengan beribadah itu. Salat itu bukan main, mereka merasakan suatu kenikmatan. Berpuasa itu bukan sebagai beban bagi mereka. Makanya di kalangan para ahli ibadah ada yang senang berpuasa wisol, menyambung-nyambung puasa. Nah, walaupun memang terjadi khilaf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu, menyambung puasa yang satu dengan puasa yang berikutnya. Nah, sebagian para ulama menganggap bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya karena Rasulullah kasihan kepada umatnya, bukan larangan yang menunjukkan haram. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga di antara mereka ada yang tetap saja berpuasa wisol, menyambung puasa, padahal sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih senang. Kenapa? Senang berlapar-lapar diri, merasa lebih nikmat dalam beribadah. Abdullah bin Zubair itu sampai pernah berpuasa wisol, menyambung satu puasa ke puasa yang berikutnya 15 hari. 15 hari ya kuat. Kalau itu diamalkan bulan Ramadan, kita cuma makan sebulan 2 kali. Nah, makan sebulan 2 kali. 15 hari baru buka puasa. Persiapan untuk 15 hari berikutnya. Nah, wallahi beban. Badan jadi merosot berapa kilogram. Tapi subhanallah, mereka merasa itu sebagai suatu kenikmatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Apa yang engkau beri makan pada dirimu itu sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fa huwa sedekah. Dan apa yang engkau beri makan pada anakmu, pada istrimu, kepada budakmu, pelayanmu, itu termasuk sedekah. Hadis ini sahih. Disahihkan pula Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor hadis 452. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu shadaqati ma baqa ghina. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang masih meninggalkan sisa yang cukup. Itu sebaik-baik sedekah. Jadi kalau ingin bersedekah, pikirkan juga orang-orang yang akan kita berikan nafkah. Kita wajib beri nafkah kepada anak, wajib beri nafkah kepada keluarga. Nah, jangan karena semangat sedekah disedekahkan semuanya. Semuanya untuk pondok pesantren, ma'had. 500 juta. Lah, uangnya cuma segitu. Untuk keluarga, gampang. Serahkan kepada Allah. Oh, enggak seperti itu. Ini ngawur namanya. Sahawur. Ini seperti ngawurnya orang-orang sufi. Tawakal yang ngawur, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di dalam Islam itu menyerahkan diri, menggantungkan diri kepada Allah dan berusaha. Itu tawakal. Bukan tawakal kalau meninggalkan, tidak beri nafkah kepada keluarganya, hanya di masjid saja berdoa dalam masjid, ya Allah, Allah marzukna. Berikan rezeki kepada kami, ya Allah. Berikan rezeki kepada keluarga kami, ya Allah. Sementara setiap hari dia tidak keluar, enggak ke pasar, enggak cari kerja. Ini ngawur yang seperti ini. Nah, kerjanya keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. 4 bulan keliling, ditinggal keluarganya. Siapa yang cari nafkah? Serahkan kepada Allah katanya. Hebat betul. Ngawur. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebaik-baik sedekah ma baqa ghina. Yang meninggalkan kecukupan untuk keluarga. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan yang di atas biasanya memberi. Tangan yang di bawah yang dikasih, yang diberi. Nah, walaupun misalnya orang yang memberi itu di bawah, dia ngasih pada yang di atas, ya tetap al-yadul ulya yang memberi gitu. Nah, jangan dipelintir. Sudah, saya ngambil tapi dari atas. Saya ingin tangan saya yang di atas. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, tidak benar yang ini. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebiasaan tangan di atas itu yang memberi, al-mu'ti. Nah, dan yang diberi itu di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Tentunya apabila seorang melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wabda' biman ta'ulu, dan mulailah kamu dengan yang engkau berikan nafkah. Nah, jadi apabila hendak beri sedekah, lihat dulu keluarga. Keluarga sudah cukup belum? Mungkin keluarga kecukupan, yakni kehidupannya per hari sudah cukup. Kita melihat sudah cukup, baru berikan kepada yang lain. Ya, keluarga itu diberikan hal-hal yang justru akan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.